عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله banjir bandang. Di DKI Jakarta kemarin kita lihat banyak pohon yang bertumbangan. Sekian mobil terkena pohon sampai hancur. Air laut yang meningkat, itu juga sisi lain dari musibah yang tengah kita lihat saat ini. Tadi pagi di masjid di mana saya tinggal, kotak amalnya dibongkar orang. Saya datang pagi-pagi sebelum subuh, sudah terbongkar. Musibah. Mungkin kita kadang-kadang juga tersandung, sakit juga musibah. Mungkin file kita hilang, pada segera kita perlukan. Mungkin kehilangan dompet, mungkin dipecat dari perusahaan, mungkin tidak lulus dalam sebuah ujian. Semua adalah musibah. Jadi apa itu musibah? Secara sederhana, kita mengartikan musibah itu adalah segala peristiwa, kejadian yang tidak menyenangkan. Dan kita tidak ingin hal tersebut terus menerus ada pada kita. Musibah itu dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Seperti tsunami yang saat ini kita saksikan di Jepang. Dengan demikian, maka musibah itu bisa terjadi secara orang per orang dan personal atau kolektif bersama-sama. Bisa kecil, bisa besar. Seperti yang tadi sudah saya ilustrasikan. Maka terhadap musibah yang hari ini atau belakangan ini banyak muncul kita saksikan di mana-mana, maka ada beberapa pertanyaan penting yang patut kita renungkan. Yang pertama, apakah setiap musibah atau peristiwa atau malapetaka atau apapun namanya itu semata-mata sebagai sebuah peristiwa biasa, fenomena alam yang tidak ada maksud apapun yang terkandung di dalamnya? Ini pertanyaan pertama yang penting kita jawab. Sementara orang ada yang mengatakan, tsunami kan fenomena alam. Memang sudah waktunya terjadi karena kondisi alam yang memang berisiko untuk terjadinya tsunami. Misalnya, gunung meletus, oh itu fenomena alam. Memang seharusnya terjadi seperti itu. Banjir dan sebagainya. Bagi orang-orang yang berpikiran sekuler, sekularisme, mungkin akan berpikir seperti itu. Tetapi tidak bagi kita sebagai umat yang beragama. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap musibah, malapetaka, mesti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Ada sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah terselip di dalam peristiwa itu. Jadi tidak ada satu peristiwa pun di bumi ini yang tidak ada maksud di dalamnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa tidaklah aku menciptakan bumi ini dengan segala isi dan peristiwa yang ada di dalamnya dengan sia-sia. Ada maksud. Barangkali ini yang patut kita cermati untuk menangkap maksud apa yang tersirat di dalam musibah atau malapetaka itu. Paling tidak saya mencatat dua. Kenapa Allah itu kemudian membuat musibah atau malapetaka? Sesungguhnya Allah menginginkan ada perubahan. Coba kita saksikan, kita cermati, kita lihat. Ketika tsunami berlangsung di Aceh, maka setelah itu banyak perubahan yang terjadi di Aceh. Baik perubahan secara personal maupun dalam konteks pemerintahan. Fasilitas jelas berubah. Saya pernah datang ke sana sebelum dan sesudah tsunami. Banyak perubahan. Secara napasan dan sebagainya. Kalau orang masuk penjara dan dia anggap itu sebagai musibah, seharusnya ada perubahan. Entah dalam cara berpikir, entah dalam perbuatan. Nah sekarang misalnya kita cermati, apa yang mungkin terjadi setelah peristiwa tsunami di Jepang? Seharusnya ada perubahan. Saya mencatat sekarang misalnya, ada kemungkinan berubah tentang cara berpikir, sikap, dan perilaku manusia terhadap tenaga nuklir. Yang jelas saya mencatat di beberapa surat kabar beberapa hari yang lalu, Jerman itu sekarang sudah mulai membekukan gitu kan, beberapa reaktor nuklirnya. Dan mereka berpikir ke depan mungkin hidup tanpa dengan nuklir. Saya Saya pikir Jepang juga mungkin akan merubah cara berpikir dan perilakunya tentang nuklir itu. Paling tidak, kita mencatat dulu bagaimana bom atom yang turun di Jepang kemudian mampu merubah Jepang. Semangat untuk hidup, semangat untuk bekerja, sampai akhirnya menjadi Jepang yang hari ini kita lihat. Dan hari ini Jepang kembali diguncang seperti bom atom sekian tahun yang lalu. Mesti akan ada perubahan yang terjadi. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada manusia. Paling tidak, maksud dari sebuah musibah adalah ingin menghapuskan dosa. Seandainya dia adalah orang beriman. Dan ingin mengingatkan orang supaya kembali kepada jalan yang lurus, seandainya dia sedang lalai kepada Tuhannya. Jadi, mesti ada maksud yang tersembunyi dalam sebuah musibah. Maka kemudian, pertanyaan kedua, kenapa musibah terjadi? Yang pertama, karena kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Akibat perbuatan-perbuatan tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau ada musibah yang terjadi, maka hal pertama yang harus kita renungi adalah apa kekeliruan, kelalaian, kesalahan yang saya lakukan. Jadi kalau orang dipecat dari sebuah perusahaan, maka hal pertama yang dipikirkan adalah apa kelalaian yang saya buat. Jika dia kejedot kepalanya, maka hal pertama yang dia renungkan adalah apa kelalaian yang saya lakukan sehingga kepala saya terjedot. Kalau seseorang tidak lulus ujian, maka hal pertama yang harus dipertanyakan adalah kenapa saya tidak lulus ujian? Kelalaian apa, kekurangan apa yang ada pada diri saya? Hadirin yang berbahagia, mengenai musibah itu karena ulah tangan manusia, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah ada menceritakan mengenai perang Uhud. Waktu itu kaum mukminin kan kalah dalam perang Uhud. Mungkin karena kecewanya gitu, kemudian kaum mukminin bertanya, kenapa sampai kami kalah gitu. Kemudian Allah menjawab, itu akibat ulah dan tanganmu sendiri. Dan ada juga ayat yang mengatakan, dan musibah apapun yang menimpa diri kamu, maka itu disebabkan karena tangan-tanganmu sendiri. Jadi kalau ada banjir bandang, maka hal pertama yang harus dipertanyakan adalah bagaimana perlakuan kita terhadap alam selama ini sehingga turun banjir bandang. Harus direnungkan itu. Kalau kita merujuk kepada ayat tadi, bahwa setiap musibah apapun itu karena akibat dari ulah dan tangan-tangan manusia itu sendiri. Satu. Yang kedua, kemungkinannya. Karena perbuatan dosa. Kalau kita kena musibah, kita bingung nih untuk menemukan kekeliruan apa yang saya lakukan sampai kemudian muncul musibah. Boleh jadi kekeliruan kita tidak langsung menjadi penyebab munculnya musibah itu, tetapi mungkin dosa yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, nanti boleh terbuka di dalam Al-Quran. Itu surat 5 ayat 49. Allah berfirman di situ, fa in tawallu fa'lamu annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa anna katsiran minan nasi lafasiqun. Kata Allah, apabila kamu berpaling dari peringatanku, dari ajaran-ajaranku, maka sesungguhnya aku akan menimpakan musibah kepada kalian bibati dunubihim, disebabkan karena sebagian dari dosa-dosamu. Jadi saya telusuri bolak-balik dalam Al-Quran, ternyata ada ayat yang berbunyi seperti itu. Jadi Allah katakan, aku hendak menimpahkan azab, hendak menimpahkan musibah, hendak menimpahkan malapetaka kepadamu, disebabkan karena sebagian dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi berdasarkan ayat ini, saya berpikir, kalau kita kena musibah, malapetaka, boleh jadi. Yang pertama tadi, karena kelalaian yang kita lakukan, kelemahan yang kita miliki. Tetapi yang kedua, boleh jadi dosa yang kita miliki. Itu sebabnya Nabi mengatakan, terhadap setiap musibah, itu menjadi kafarat terhadap pengampunan dosa. Selama kita mau menerima musibah itu dengan sabar. Yang ketiga, kemungkinannya adalah semata-mata ujian. Yang kadang-kadang kita tidak tahu dosa apa yang kita lakukan dan kelalaian, kelemahan apa yang kita miliki, tiba-tiba musibah muncul. Kalau itu yang terjadi, boleh jadi Allah memang ingin menguji kita. Kan ada juga orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang baik-baik, tiba-tiba terkena juga musibah. Kalau mau ditelusuri, sebenarnya boleh, cari dong. Apa penyebab sampai saya kena musibah? Tapi kalau saya tidak menemukan gitu kan, faktor penyebab dari semua itu, dan saya menganggap misalnya saya ini selama ini sudah baik-baik, ya boleh jadi. Itu semata-mata ujian yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperkokoh keimanannya. Karena Allah pernah mengatakan, jangan kamu itu kan berpikir akan masuk surga sebelum aku menguji kamu. Mesti ada ujian. Ada ujian. Kan di dalam surat Al-Baqarah ada yang mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'i minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wa anfusi wa tsamarat wa basyiril shabirin. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, dan akan aku beri kamu ujian. Dan akan aku beri kamu cobaan. Dengan kelaparan, dengan kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Pokoknya berbagai kekurangan, berbagai hal yang tidak menyenangkan. Terus kata Allah, wa basyiril shabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti semata-mata ingin diuji saja. Kan kadang-kadang ada orang yang sudah berjalan di samping kiri di jalan, gitu kan. Jalan dengan baik-baik, tiba-tiba keseruduk motor juga, gitu. Ada nggak yang begitu? Ada, kadang-kadang. Dia berpikir, padahal saya sudah berusaha yang terbaik, gitu kan. Menghindari kecelakaan, berjalan dengan benar, mengikuti aturan. Celaka juga. Mungkin. Kalau itu terjadi, boleh jadi memang Allah ingin menguji kita. Untuk apa? Untuk supaya orang ini benar-benar terbukti orang yang sabar. Dengan begitu, sebagian dosa-dosanya dihapus. Dan dengan begitu keimanannya diperkokoh. Ujian dari Allah. Maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sikap kita terhadap musibah? Pertama, dalam status orang lain kena musibah, kita tidak kena musibah. Bagaimana sikap kita sebagai orang lain yang tidak kena musibah? Yang pertama, kita tidak boleh suuzon. Mentang-mentang ada orang lain musibah, nah itu azab. Pasti orang ini semuanya berdosa, maka kemudian kena azab oleh Allah. Saya pikir sulit bagi kita untuk menentukan bahwa sebuah musibah itu azab bagi mereka. Jadi bagaimana? Ya sudah, serahkan saja kepada Allah. Kan para ulama membagi berdasarkan analisis terhadap Al-Quran, kalau kena musibah kan terdiri tiga. Pertama itu sebagai azab. Karena mereka sudah melampaui batas, maka diazab oleh Allah dengan musibah. Yang kedua sebagai peringatan. Dia orang beriman, tapi sedang lalai, ada musibah supaya kembali kepada jalan Allah. Tapi yang ketiga tadi sebagai ujian. Dia orang baik-baik, diberi musibah untuk memperkokoh keimanannya, dan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sabar. Sehingga, terhadap sebuah kaum yang terkena musibah, kita tidak bisa memukul rata bahwa, oh ini akibat keburukan, dosa yang ada di masyarakat tersebut. Saya kira sulit. Kan boleh jadi tidak semua orang kan di dalam sebuah masyarakat kemudian buruk semua, berdosa semua. Boleh jadi kan ada orang yang taat di situ, ada yang beriman di situ. Padahal Allah kan sudah mengatakan dalam Al-Quran, kalau aku menimpakan musibah kepada sebuah masyarakat, maka yang terkena katanya bukan hanya orang-orang yang zalim di antara mereka, tetapi orang-orang yang baik pun akan terkena musibah itu. Jadi lebih baik kita berpikir objektif. Boleh jadi sebuah masyarakat kena musibah, katakanlah tsunami di Aceh atau di Jepang. Untuk orang tertentu, gitu kan, mungkin itu sebagai azab. Untuk orang tertentu, mungkin itu peringatan. Tetapi untuk orang tertentu, mungkin itu adalah ujian. Saya kira ini jauh lebih mendekati kepada keadilan di dalam kita menilai musibah yang terjadi pada orang. Tetapi yang pasti, kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang terkena musibah. Kalaupun kita tahu bahwa ada orang yang benar-benar gitu kan, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kezaliman, tiba-tiba kena musibah. Kan kita tidak tahu, boleh jadi gitu kan, beberapa jam sebelum musibah, dia sempat bertobat kepada Allah, kan kita tidak tahu. Kan tidak tahu. Jadi tetap kita harus berbaik sangka terhadap musibah yang terjadi pada orang atau sekelompok orang. Tapi yang jelas ada maksud yang ingin disampaikan oleh Allah kepada orang atau kepada kelompok tersebut. Yang kedua tentu saja sikap kita adalah menolong. Jauh lebih penting lagi. Yang pertama jangan berburuk sangka. Yang kedua menolong. Menolong, membantu. Supaya apa? Mempermudah dan memperingan kesulitan yang mereka hadapi. Dalam hadis Nabi disebutkan barang siapa yang menolong orang lain, barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, barang siapa yang mencari jalan keluar terhadap kesulitan yang terjadi oleh orang lain, maka Allah akan mempermudah mereka pada waktu di akhirat kiamat nanti. Jelas itu hadisnya sahih. Belum lagi Allah mengatakan, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kalian. Jadi daripada kita mencoba memikirkan hal-hal yang buruk tentang musibah yang dihadapi oleh sekelompok orang, lebih baik berpikir positif setelah itu dan lakukan tindakan untuk membantu, mempermudah dan memperingan mereka. Masjid tadi sudah mengumumkan, ya sudah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa pergi ke sini, kan bisa kita salurkan berapapun yang kita mampu, kita mampu. Itu bantuan, itu bentuk bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka. Maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita seandainya musibah itu terjadi pada diri kita? Tadi kan pada orang lain, sikap kita. Sekarang musibah terjadi pada kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sabar. Jelas. Sabar, jelas. Merujuk kepada ayat yang tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa basyiri shobirin." Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sungguh dari Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Artinya dia mau menerima dengan lapang, dengan tulus, takdir musibah yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Yang kedua, tentu saja, dia melakukan upaya untuk supaya keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan itu. Karena tidak mungkin orang hanya kemudian berdiam diri dengan mengatakan saya sabar. Harus melakukan sesuatu supaya bangkit dari keadaan itu kemudian menemukan keadaan yang lebih baik. Berarti ada ikhtiar. Setelah ikhtiar maka kemudian kita bertawakal. Nah, di dalam surat Al-Hadid, Bapak Ibu, ini mungkin untuk supaya kita juga memiliki persepsi yang akan lebih menenangkan hati kita ketika kita mendapatkan musibah. Di dalam surat Al-Hadid ada ayat yang berbunyi, ma asoba min musibatin fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabru'ah inna zalika 'alallahi yasir. Kata Allah, dan musibah apapun yang terjadi di bumi ini dan juga yang terjadi kepada diri kalian, sungguh kata Allah, itu sudah tercatat di sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, jauh sebelum penciptaan. Likaila taksau ma'fatakum wala taprohu bima'atakum. Ayat berikutnya. Kata Allah, demikian aku kabarkan ini, supaya kamu tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapatkan. Luar biasa resep yang diberikan oleh Allah untuk menyebabkan supaya orang menjadi tenang hatinya ketika mendapatkan musibah. Jadi kata Allah, kalau hari ini kamu mendapatkan musibah, jangan salah. Musibah itu memang sudah aku catat jauh sebelum penciptaannya. Artinya sudah seharusnya terjadi. Sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Jadi kalau hari ini saya ditajong, ditajong itu tersandung, sampai kemudian berdarah kakinya gitu, sampai kemudian saya merasa kecewa dan cemas gitu. Maka coba Anda berpikir bahwa memang pada hari itu di lawul mahfud sana sudah tercatat pada hari anu jam sekian detik ini saya harus ditajam. Jadi ya memang harus terjadi, harus terjadi. Kenapa begitu kata Allah? Supaya kamu jangan terlalu bersedih dengan musibah yang kamu dapat, gitu. Dan supaya juga jangan terlalu bergembira dengan nikmat yang kamu dapat juga. Sebab boleh jadi ada orang yang mendapatkan nikmat, kemudian dia berlaku sombong. Ini karena usaha yang saya lakukan. Tidak, kata Allah. Jangan terlalu bergembira. Itu semua sudah tercatat juga di Roma Kristen. Ini sebagai salah satu cara yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, bagaimana supaya menciptakan hati yang tenang dan tenteram ketika kita mendapati sebuah musibah pada suatu saat. Itu saja barangkali saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita supaya kita memiliki sikap dan persepsi yang benar terhadap musibah yang dialami baik oleh diri kita maupun oleh orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum irhamatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini, maka pertanyaan berikutnya yang harus kita renungkan juga adalah bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari musibah. Yang pertama, kita harus meminimalkan kesalahan, kekeliruan, sehingga bekerja lebih hati-hati, bekerja lebih profesional, sehingga akan terkurangi peluang bagi kita untuk terkena musibah. Kalau kita tidak ingin dipecat dari perusahaan, kurang lebih begitu, maka bekerjalah dengan baik. Tunjukkan performa yang paling baik, maka itu cara yang kita maksud. Tunjukkan bahwa kita melakukan yang terbaik, minimalkan kesalahan. Kalau kita ingin terus ujian, maka belajar dengan tekun, belajar dengan baik. Maka ini yang dimaksud meminimalkan kelemahan, mengurangi kesalahan, dan bekerjalah yang paling baik. Ini salah satu cara untuk supaya kita terhindar dari musibah. Yang kedua, kurangi dosa. Kan tadi sudah jelas, musibah, malapetaka terkait dengan dosa seseorang. Ayatnya sudah saya tunjukkan tadi. Jadi, jangan terlalu banyak berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa sama sekali, mungkin sulit. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa setiap anak Adam itu berbuat dosa. Sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang mohon ampun kepada Allah. Minimalkan berbuat dosa. Minimalkan berbuat kezuliman. Maka ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya musibah kepada diri kita. Yang ketiga, banyak memohon ampun kepada Allah. Banyak memohon ampun kepada Allah. Kenapa begitu? Saya ingin bacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Ini ada di surat Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan di situ, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Firman Allah langsung di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, sungguh akan aku tidak akan menimpakan malapetaka. Tidak akan menimpakan musibah kepada kalian sementara Nabi ada bersama kalian. Jadi artinya, kalau kita hidup bersama Nabi, Nabi berada bersama kita. Jangan khawatir terkena musibah. Karena Allah mengatakan begitu. Aku tidak akan menimpakan musibah sementara Nabi ada hidup bersama kalian. Tetapi kemudian yang menarik, wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Dan aku juga tidak akan menimpakan malapetaka, tidak akan menimpakan musibah kepada kalian sementara kalian yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Jelas ayatnya. Jadi memohon ampun kepada Allah itu menjadi salah satu alat dan sarana untuk supaya kita terhindar dari berbagai musibah dan malapetaka. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan kepada kita semua untuk terhindar dari musibah dan tetap bersabar ketika musibah itu benar-benar terjadi kepada diri kita. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa alhamdu kama yang bagi min jalil wa sikal karim wa atin sultanit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa dan kesalahan hamba-hambamu yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah makan kepada hamba-hambamu beriman yang sedang kelaparan. Ya Allah, Tuhanku, berilah jalan keluar kepada hamba-hambamu beriman yang sedang mengalami kesulitan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesabaran dan kesembuhan kepada hamba-hambamu yang sedang sakit. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesabaran dan jalan keluar kepada hambamu yang sedang terkena musibah. Ya Allah, ya Tuhanku, wafatkanlah kami, ya Allah, dalam keadaan muslim. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi kami dari azab kubur. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la'dzikrullahi akbar.